Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-mu'allif Syekh Abdullah bin Shalih al-Fauzan hafizhahullah ta'ala, as-sadisu yang ke-6, al-amthilatul khamsatu, al-amthila al-khamsah, contoh-contoh yang 5. Qawluhu, perkataan beliau Ibn Hisham, wal-amthilatul khamsata, dan al-amthila al-khamsah, wahia taf'alani wa taf'aluna, yaitu kata taf'alani dan taf'aluna bil ya'i wa ta'i fihima, dengan huruf ya dan ta pada kedua kata itu, maksudnya di awal kata tersebut. Jadi taf'alani dengan ta dan dengan ya, yaf'alani. Itu juga taf'aluna dengan ta dan yaf'aluna dengan ya. Wa taf'alina dan kata taf'alina. Jadi semuanya ada 5. Taf'alani, yaf'alani, taf'aluna, yaf'aluna, dan taf'alina. Ini istilahnya al-amthila al-khamsah. Faturfa'u bithubutin nuni. Kata-kata ini dirofakkan dengan tetapnya huruf nun di akhir kata itu. Taf'alina, tununnya tetap. Taf'aluna, taf'alani, itu kalau rofa nunnya tetap. Watujzamu watunsobu bihasfiha, dijazmkan dan dinasobkan dengan dibuangnya huruf nun, dengan penghapusan huruf nun. Nahwu contohnya fa'ilam taf'alu walan taf'alu, al-Baqarah al-ayah al-Rabi'ah wal-Ishrun ayat 24 al-Baqarah. Nah, taf'alu yang pertama ini jazm, tanda jazmnya dengan dibuangnya huruf nun. Taf'alu, nunnya dibuang. Walan taf'alu, ini taf'alu yang kedua, ini mansub dengan sebab adanya lan, dan tanda nasabnya dengan hadfu harfi nun, dengan dibuangnya huruf nun juga. Jadi tanda jazm dan tanda nasabnya itu sama dengan dibuangnya huruf nun, dan tanda rofaknya dengan thubutun nun, adanya nun. Nah, ini tentang al-amthila al-khamsah. Nah, kita lihat penjelasan dari penulis. Qala al-mu'allif, hadzal babu sadisu, ini adalah bab yang ke-6. Mimma kharaja anil asli, dari kata-kata yang keluar dari asalnya. Wa u'riba bi alamatin far'iyatin, dan di'irab dengan tanda-tanda cabang. Wa huwa babul amthilatil khamsati, yaitu bab al-amthila al-khamsah. Wa hadha ta'biru, dan ta'bir ini, ungkapan ini, al-amthila al-khamsah, istilah ini, aula, lebih utama, minal af'alil khamsati, daripada ta'bir atau ungkapan al-af'al al-khamsah. Ya, jadi para ulama itu ada yang menyebut fiil-fiil ini dengan al-amthila al-khamsah, ada juga menyebutkan dengan istilah al-af'al al-khamsah. Nah, ta'bir dengan al-amthila al-khamsah ini lebih utama daripada al-af'al al-khamsah. Li'anna hadhihi, karena kata-kata ini, laisat af'alan bi'ainiha, bukanlah fiil-fiil itu yang dimaksud. Kal asma'i sittati, sebagaimana isim-isim yang 6. Nah, kalau isim-isim yang 6 itu memang kata-kata tersebut yang dimaksud. Ahuka, abuka, fuka, dhumalin, hanuka. Ini memang kata-kata ini yang dimaksud kalau asma'i sittah. Tapi kalau al-af'al al-khamsah, bukan fi'il-fi'il itu yang dimaksud. Fi'il-fi'il itu hanya sekedar contoh. Makanya namanya al-amthilah al-khamsah. Wa qawluhu, dan perkataan Ibnu Hisham, wal-amthilata, al-amthilah dengan dinasobkan, ma'tufun ala ma taqaddama, dia diatofkan dengan kata yang sebelumnya, yang telah lalu. Mansubun bil-fathati, dinasobkan dengan fathah, tandanya. Kita lihat definisi tentang al-amthila al-khamsah. Wal-amthilatul khamsatu hiya, al-amthila al-khamsah adalah Pertama, al-awwalu kullu mudhari'in, setiap fi'il mudhari' muttasilin yang bersambung bi alifin, dengan alif. Tadulu ala tsnaini ghaibaini, yang alif itu menunjukkan dua orang yang ghaib. Nahwu, contohnya ar-rajulani yajriyani. Ar-rajulani, dua orang laki-laki. Yajriyani ini fi'il mudhari', artinya sedang atau akan berlari. Nah, alif pada kata ini yajriyani, itu huruf alifnya itu menunjukkan dua orang yang ghaib. Nah, ini al-amthilah al-khamsah yang pertama. Kemudian yang kedua, athani kullu mudhari'in muttasilin bi alifin tadullu ala tsnaini mukhatabaini. Setiap fi'il mudhari' yang bersambung dengan alif, yang alifnya itu menunjukkan dua orang mukhatabin, mukhatabain, yang sedang diajak bicara atau akan diajak bicara. Nahwu, contohnya antuma tuslihani bainan nasi. Nah, antuma, kalian berdua, tuslihani, mengislahkan manusia. Tuslihani di sini, ini fi'il mudhari', padanya terdapat huruf alif. Tuslihani itu alif. Alif di sini menunjukkan dua orang mukhatabain, yang sedang atau yang akan diajak bicara. Beda dengan alif yang pertama. Dilihat dari huruf awalnya, yajriyani itu huruf awalnya berarti ghaib. Kalau ini tuslihani, huruf awalnya ta, berarti dia mukhatab. Kemudian asalis yang ketiga, kullu mudhari'in muttasilin biwawin. Setiap fi'il mudhari' yang bersambung dengan huruf wawu, tadullu ala jama'atil ghaibina, yang wawu itu menunjukkan orang-orang yang ghaib. Jadi sekelompok orang-orang yang ghaib. Nahwu, contohnya al-ulama'u yahfadhuna asy-syari'ata. Para ulama memelihara, menjaga syariah. Yahfadhuna ini fi'il mudhari', padanya terdapat huruf wawu, yahfadhuna, wawu. Wawu di sini menunjukkan jama'atul ghaibin, sekelompok orang-orang yang ghaib. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, ar-rabi kullu mudhari'in muttasilin biwawin. Setiap fi'il mudhari' yang bersambung dengan huruf wawu, tadullu ala jama'atil mukhatabina, yang menunjukkan wawu itu sekelompok orang-orang yang diajak bicara. Nahwu, contohnya antum tuhadzibunal akhlaqo, kalian mendidik akhlak. Tuhadzibuna ini fi'il mudhari', padanya terdapat huruf wawu, tuhadzibu, wawu. Wawu di situ menunjukkan jama'atil ghaibin, kelompok orang-orang, jama'atil mukhatabin, sekelompok orang-orang yang diajak bicara. Jadi dilihat huruf mudhari'ahnya juga. Kalau yahfaduna, wawunya berarti menunjukkan jama'atil ghaibin. Kalau tuhadzibuna, wawunya menunjukkan jama'atil mukhatabin. Nah, karena kalau yahfadun itu huruf mudhari'ahnya ya, berarti ghaib. Tuhadzibun huruf mudhari'ahnya ta, berarti mukhatab. Nah, wa ila hadhihi al-arba'ati, dan pada empat kata ini asyara al-musannifu biqaulihi, musannif mengisyaratkan dengan perkataannya wa hiya taf'alani wa taf'aluna bil ya'i wa ta'i fihi ma, yaitu taf'alani dan taf'aluna dengan ya' dan ta' pada kedua kata itu. Fal ya' lil ghaibi, maka huruf ya' itu untuk ghaib, wa ta lil mukhatabi, dan ta untuk mukhatab. Nah, untuk huruf-huruf mudhari'ahnya, kalau ya berarti ghaib, kalau ta mukhatab. Kalau belakangnya alif, berarti kalau ya dua orang ghaib, kalau ta berarti dua orang mukhatab. Kalau padanya terdapat huruf wawu, huruf mudhari'ahnya ya berarti jamak ghaibin, kalau tak berarti jamak mukhatabin. Kemudian al-khamis yang kelima, kullu mudhari'in, setiap fi'il mudhari' muttasilin biya'in, yang bersambung dengan huruf ya, tadul alal mukhatabati, yang ya itu menunjukkan mukhatabah, perempuan yang diajak bicara. Nahu contohnya anti tuhadzibina al-atfala. Engkau perempuan mendidik, mengajarkan al-atfal, anak-anak kecil. Nah, ini definisi dari al-amsil al-khamsah. Kemudian wa hukmuha, hukumnya, hukum dari al-amsil al-khamsah. Turfa'u bisubuti nuni, dia dirofa'kan dengan tetapnya huruf nun. Niabatan anid dommati, sebagai pengganti dari dommah. Nahu contohnya al-mu'minuna yu'minuna bil-ghaibi, orang-orang beriman itu mengimani perkara ghaib. Fayu'minuna fi'lun mudhari'un marfu'un, maka kata yu'minuna adalah fi'l mudhari' marfu'. Wa 'alamatu raf'ihi thubutun nuni, tanda rafa'nya dengan tetapnya nun. Niabatan 'anil dhammati, sebagai pengganti dari dhammah. Li'annahu minal amthilatil khamsati, karena dia termasuk al-amthila al-khamsah. Yu'minuna wal wawu fa'ilun, dan wawu sebagai fa'il. Nah, kemudian qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, lima taquluna ma la taf'alun, as-saf al-ayat tsaniyah, mengapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan? Taquluna dan taf'aluna. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, fa'akhirani yaqumani maqamahuma. Al-Ma'idah al-ayat sabi'ah wal mi'ah, ayat 107, ayat ke-107. Yaqumani di sini, fa'akhirani, maka dua orang yang lain, yaqumani maqamahuma, menggantikan posisi kedua orang itu. Ini dilihat tafsirnya. Jadi rofaknya al-amthil al-khamsa dengan thubutunun. Yu'minuna, taquluna, taf'aluna, yaqumani. Di sini contoh-contoh fi'il mudhari yang semuanya marfu dan tanda rofaknya dengan thubutunun, karena kata-kata ini termasuk al-amthil al-khamsa. Kemudian watun sobu watujzamu bihathiha, dan al-amtsilah al-khamsah ini dinasabkan dan dijazmkan dengan dibuangnya huruf nun, dihapusnya huruf nun. Niabatan anis sukuni, sebagai pengganti sukun, wal fathati, dan pengganti fathah. Nah, jadi tanda nasab dan jazmnya juga dengan tanda cabang. Tanda nasab asal itu kan dengan fathah, tanda jazm asal dengan sukun. Nah, tapi kalau untuk al-amthil al-khamsah, tanda nasab dan jazmnya dengan dibuangnya huruf nun. Nah, di footnote ditulis, qatuh dhafun nunu, kadang huruf nun dihapus, li ghairi nasibin au jazimin, karena bukan karena adanya penasab atau penjazm. Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadkhuluna al-jannata, kalian tidak akan masuk surga, hatta tu'minu, sampai kalian beriman. Wa la tu'minu, dan kalian tidak akan beriman, hatta tahabu, sampai kalian saling mencintai. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim bi raqmi ats-tsalits wa tis'in, nomor ke-93. Fahudifatin nunu, maka nunnya dibuang, dihapus. Fi qawlihi, pada sabda beliau, wala tu'minu, kalian tidak dianggap beriman. Li ghairi nasibin au jazimin, dengan tanpa penasab dan penjazm. Wala tu'minu, enggak ada penasab dan penjazm di sini. Tapi nunnya dihapus. Wahiyal lughatun sahihatun, ini adalah bahasa yang sahih. Qalilatul isti'mali, dan jarang digunakan. Wakila, ada juga yang mengatakan mimbabil musyakalati, ini termasuk dari bab musyakalah, penyamaan bentuk, lima qablahu, dari kata sebelumnya. Sebelumnya kan dihapus nun, hatta tu'minu, ini kan dibuang. Wala tu'minu, nah ini untuk musyakalah, menyamakan dengan yang sebelumnya. Hatta, wala tu'minu, hatta tahabu. Nah, ini kata penulis. Jadi memang ada sebagian atau kadang huruf nun pada fi'il mudhari itu dibuang tanpa penasab dan penjazm. Ini bahasa yang fasih juga, yang sahih, tapi jarang digunakan sebagaimana dikatakan oleh penulis di sini. Wallahu a'lam. Kemudian nahwu contohnya kita balik ke atas, nahwu contohnya ikhtalafa syarikani wa lam yattafiqa. Dua orang berserikat itu berselisih dan keduanya tidak sepakat. Yattafiqa, fa yattafiqa, maka kata yattafiqa fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Dia fi'l mudhari' majzum dengan lam. Wa alamatu jazmihi, tanda jazmnya hadfu nuni, dengan dihapusnya huruf nun. Yattafiqa asalnya yattafiqani karena ada lam, jadi nunnya dibuang, lam yattafiqa. Li'annahu min al-amthilatil khamsati, karena dia termasuk al-amthilal khamsah. Wa nahu contoh yang lain, al-mujidduna lan yata'akharu. Orang yang tekun, orang-orang yang tekun itu tidak akan terlambat. Fa yata'akharu, maka kata yata'akharu fi'lun mudhari'un mansubun bilan. Dia fi'l mudhari' mansub dengan sebab adanya huruf lan. Wa alamatun nasbihi, dan tanda nasabnya hadfun nuni, dengan dihapusnya huruf nun. Asalnya yata'akharu, yata'akharuna karena dalan, nunnya dibuang, lan yata'akharu. Wal alifu wal wawu, dan huruf alif dan wawu fil mithalaini, pada kedua contoh di atas, yattafiqa dan yata'akharu, alifnya itu dan wawunya adalah fa'ilun, sebagai fa'il. Nah, ini contoh dalam keadaan jazm dan nasab. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, fa'il lam taf'alu walan taf'alu. Kalau kalian tidak bisa melakukannya, dan memang kalian tidak akan bisa melakukannya. Fal awwalu, maka kata yang pertama maksudnya taf'alu majzumun, yaitu jazm, dihadfi nuni dengan dihapusnya huruf nun. Wasani, kalimat atau kata yang kedua, taf'alu yang kedua mansubun, dia nasab karena ada huruf lan. Bihadfiha, tanda nasab dengan dibuangnya huruf nun aidan juga. Jadi tanda nasab dan tanda jazm bagi al-amthilal khamsah itu sama dengan dihapusnya huruf nun. Tanda rafa'nya dengan thubutun nun. Nah, semua tanda-tanda i'rab pada alam filal khamsah itu dengan tanda cabang. Di footnote ditulis, selakin maladhi jazamal mudhari, akan tetapi apakah yang menjazamkan fil mudhari? Ahwa in am lam, apakah in atau lam? Fa in lam taf'alu, maksudnya pada contoh di ayat ini yang menjazamkan itu in atau lam. In ini huruf syartiyah, dia menjazmkan. Lam juga huruf penjazm. Nah, pada ayat ini yang menjazmkan fil mudhari fa'il lam taf'alu, taf'alu itu jazm, yang menjazmkan itu in atau lam. Wa sayati dzalika, dan akan datang penjelasan hal itu fi jawazimil mudhari, pada amil yang menjazmkan fi'il mudhari, amil-amil yang menjazmkan fi'il mudhari. Fi shafhati al-ula wa thamanin, pada halaman 81. Indal kalami ala lam, ketika berbicara tentang lam. Insyaallah ta'ala, insyaallah ta'ala. Jadi nanti akan dibahas lagi apa saja yang menasabkan fi'il mudhari dan apa saja yang menjazmkan fi'il mudhari. Di antara yang menjazmkan fi'il mudhari itu lam. Dan nanti akan dibahas tentang jawazim al-mudhari. Nah, pada contoh ini yang menjazmkan in atau lam. Nah, itu masih belum dibahas di sini. Insyaallah nanti dibahas pada tempatnya. Sini sekedar memberi contoh tentang fi'il mudhari yang jazm. Demikian, Allahu a'lamu bissawab.